memilih fikih, meyakini fikih ini yang paling benar. Pasti dalam pikiran saya bahwa fikih yang lain tidak benar. Enggak mungkin saya berpikir, katakanlah contoh Pak Ustaz ya, dalam menuju ketika tahiyat. Ada yang bilang dari awal kita sudah menuju. Ada yang bilang ketika kita mengucapkan asyhadu alla baru kita menuju. Ada yang bilang ketika mengucapkan asyhadu alla kita angkat sampai asyhadu anna Muhammadar Rasul kita turunkan lagi. Ada yang dari awal bergerak terus sampai selesai sholat. Nah, misalkan saya ambil contoh, saya pribadi memilih saya hanya mengangkat ketika asyhadu alla, kemudian menurunkan lagi ketika asyhadu anna. Artinya pasti dalam pikiran saya yang bergerak terus itu tidak benar. Tidak mungkin saya menganggap sama benarnya. Kalau saya menganggap sama benarnya, pasti saya kadang melakukan bergerak terus, kadang saya melakukan model begini, model begitu dan begitu, karena pikiran saya menganggap semua sama benarnya. Nah, dalam kenyataannya nanti Pak Ustaz di hari akhir, misalkan Allah ternyata menunjukkan yang benar adalah cara ini, ternyata yang saya pilih adalah cara yang salah, itu konsekuensinya apakah saya menjadi dilaknat Allah tidak diterima, padahal sih tidak berniat mencari yang salah. Nah, itu satu Pak Ustaz. Yang kedua sekalian, pertanyaan kedua adalah dalam menanggapi perbedaan, saya kira bukan masalah fikih aja, ada orang yang berbeda karena memang dia sesat Pak Ustaz, tidak memiliki fikih atau tidak memiliki dasar, tapi dia jelas-jelas menurut pendapat kebanyakan ahli agama memang itu adalah cara yang sesat gitu. Nah, apakah itu kita salah kalau melakukan satu sikap tindakan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, misalkan memberitahukan bahwa ini salah gitu ya. Jadi bukan berarti bermaksud kita menyalahkan semua orang, kan Allah sudah yang itu urusan Allah yang menghukumi dia, bukan begitu. Tapi maksud saya dalam kacamata yang beda, bahwa amar ma'ruf nahi munkar gimana kita bisa tegakkan kalau kita sendiri terhambat untuk melaksanakan seperti menegur atau memberitahu seseorang yang melakukan kesalahan, misalkan kesesatan atau bid'ah gitu ya. Nah, dua hal itu yang saya tanyakan ke Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Mas, pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, karena ini sebuah pengandaian ya. Kalau pengandaian enggak ada jawabannya. Tapi seandainya ternyata yang dinilai benar oleh Allah adalah fikih A, sementara saya nilai fikih B, gimana dong? Mereka gitu kan? Maka ada seandainya yang kita serahkan sama Allah aja, bukan wilayah kita, ya kan? Kalau saya dalam benak saya, meskipun saya memilih fikih A, saya nggak nyalain fikih B, meskipun menurut saya kurang benar. Apalagi ada urusan fikih, mas. Bagi saya urusan fikih ritual itu nggak terlalu penting, mas. Dalam agama ini yang paling penting puasa. Maka di Al-Quran itu banyak orang yang rajin ibadahnya dikecam oleh Allah. Bayangkan masa ayat mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat celaka, ya kan? Maka kalau kita ingin menilai orang itu sholatnya bagus atau tidak, ibadahnya baik atau tidak, jangan dari aspek cara mengerjakan, kecewa kita. Sesempurna apa orang mengerjakan itu wilayahnya masih beda beda. Dan gak ada yang pernah mengatakan ini yang pasti ini saya paling benar, gak berhak. Yang paling benar itu yang tahu nanti hanya Allah. Sekarang kita mesti benar menurut pendapat masing-masing. Kalau fikih, kita bicara fikih ya, benar menurut masing-masing. Ada buku yang ditulis misalnya sifat-sifat sholat Nabi. Yaitu sifat-sifat sholat Nabi menurut penulis buku itu. Nanti kayak yang tulis ulama lain, pikirnya madhabnya lain, meskipun judulnya sama, isinya bisa beda. Kok bisa berbeda? Bahannya sebab kenapa muncul perbedaan? Tuh, saya kira gitu. Pertama, dari aspek teks sendiri memunculkan perbedaan. Dari aspek ayat dan hadis sendiri itu memunculkan perbedaan. Tafsiran maksudnya. Kira-kira begitu. Contoh misalnya, kalau kita baca ayat wudhu, ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum minas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum juluban fatahharu wa in kuntum maradha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisa. Apanya aw lamastumun nisa? Apanya aw lamastumun nisa? Syafi'i mengartikan kalau menyentuh perempuan. Hanafi mengatakan kalau berhubungan. Dua-duanya dimungkinkan dalam teks Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan memang lamasa itu artinya berhubungan gitu, bukan menyentuh. Tapi juga ada yang kemudian artinya menyentuh. La yamassuhu illa al-mutahharun misalnya. Tidak boleh menyentuh al-mushaf kecuali orang yang suci. Masa menyentuh di situ. Tapi juga ada yang bermakna itu berhubungan. Maka dua-duanya bisa benar kan? Nah, setelah pertama kenapa muncul perbedaan dari aspek teksnya sendiri. Aspek teksnya sendiri, ayat sendiri memang itu dimungkinkan diterjemahkan, diartikan yang berbeda-beda. Tuh. Dalam kalau kita belajar yang namanya fikih perbandingan madhab misalnya, maka selalu saja merujuk kita kisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Saat itu kita ambil contoh ya, ada sahabat yang musafir berpergian, waktu zuhur sudah masuk tapi tidak ada air, maka dua-duanya tayamum untuk sholat. Setelah selesai sholat mereka melanjutkan perjalanan, waktu zuhur belum habis mereka ketemu air, yang satu mengulang sholat zuhurnya, yang satu tidak. Maka kemudian ketika dua kasus ini dikembali ke Rasulullah, apa kata Nabi? Atas orang yang tidak mengulang sholat duhurnya, Nabi katakan ashabta sunnah, kamu sudah mengamalkan sunnah. Ya begitu, sudah sholat pakai tayamum karena ada air sudah sah. Ya begitu. Tapi kemudian atas yang mengulang sholatnya, Nabi katakan falak ajr marutain, kamu dapat dua pahala. Intinya apa? Tidak ada yang disalahkan. Itu poin kita disitu. Ya, jadi artinya kalau nanti saya milih fikih A, ternyata di akhirat yang dimenangkan Allah fikih B, maka itu pengandian ya Pak. Kalau pengandian, kalau pengandian ya sudah disalahkan kepada Allah di akhirat saja. Sekarang yang jelas silakan kita mengikuti fikih yang mana yang kita anggap dan kita yakin benar, silakan saja. Tanpa harus menyalahkan yang berbeda, meskipun menurut pikiran kita salah. Maka harus beda antara menyalahkan dengan menyalahkan beda. Ya kan? Ini sama dengan, sebetulnya sama kalau kita berkeluarga sama istri. Menurut kita istri salah, tapi gak harus diomongkan kesalahan istri itu. Kalau itu tidak ada manfaatnya, gak harus diomongkan. Tapi kalau sudah membahayakan, baru kamil gitu. Kalau sekedar, gak, kalau setiap apa yang kekurangan istri kita omongkan, gak berani terus. Kan, gitu. Jadi ada. Nah, inilah juga poin kedua. Bagaimana kalau kita menyikapi hal yang besar, hal yang salah, kan gitu. Mohon dibedakan antara jenis kesalahan di dalam agama, di dalam Al-Qur'an yang disebut perbuatan buruk itu ada 6 istilah. 6 istilah. Contoh satu, mungkar. Yang kedua satu sikap buat buruk. Yang kedua apa? Itsmun, dosa. Yang ketiga syar, buruk. Yang ketiga empat, khabith, buruk juga. Yang kelima sayyi'ah, buruk juga. Nah, kita pakai yang mana? Semuanya terjemahannya adalah buruk. Maka menjadi mutlak untuk memahami perbuatan yang ingin kita ubah itu masuk kategori mana. Contoh, tidak semua perbuatan dosa itu mungkar, maka tidak boleh kita paksa. Tidak salat itu dosa mas, bukan mungkar. Kalau dosa maka ya da'una ilal khair aja, bukan amar. Maka di ayat ini dibacakan surah 3 ayat 104, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'an. Kalau orang enggak sholat kita nasihati, itu dia berbuat dosa. bukan menyalahkan, dinasihati. Beda antara menasihati dengan menyalahkan. Nasihati. Cara menasihati diajarkan oleh Allah di surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nomor 1. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kan? Jadi ajak dia ke jalan yang baik dengan sikap yang bijak, nasihat yang baik. Seandainya harus adu argumen, lakukan dengan cara yang terbaik. Jadi kalau itu mengajak ke dalam jalan agama Allah. Tapi kalau mungkar, meskipun enggak dosa atau belum jelas dosa tidak, itu mungkar, harus dipaksa, ada sanksi. Itu mungkar namanya. Contoh perbuatan mungkar, korupsi mungkar, mas. Harus segah itu. Orang melawan arus di jalan raya mungkar itu, meskipun belum tentu juga dosa. Enggak tahu kita dosa tuh enggak. Cari ayat itu susah juga, itu melawan arus itu dulu. Cari ayat hadisnya itu. Tapi itu jelas mungkar karena membahayakan orang. Agama harus cegah. Maka di surah 8 ayat 25 Allah katakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan." Ini kalau ada kemungkaran, hendaklah kamu takut perbuatan dosa yang kalau kamu biarkan akibatnya tidak menimpa yang melakukan. Itu mungkar namanya. Ada perbuatan buruk yang kalau dibiarkan, nanti sanksi dari Allah itu tidak hanya menimpa yang berbuat. Yang enggak berbuat pun yang diemin itu dosa. Karena sanksinya. Surah 5:9 Allah katakan, "Kamu la yatanahawna 'anil karim fa'alu." Mereka tidak saling mencegah. Tidak saling mencegah. Zaman Nabi Saleh yang bunuh unta Nabi Saleh itu berapa orang? Yang bunuh beleh itu satu, tapi yang diadab seluruh kampung, seluruh negeri, kenapa? Membiarkan. Yang lain tepuk tangan. Yang bunuh satu, yang lain tepuk tangan, membiarkan, senang. Maka dihabisin semua. Nah, itu mungkar namanya. Maka ada tempat lokalisasi, perjudian, tempat mabuk. Kok kita ini masing-masing nggak kena ada? Kalau mungkar, anda kena sanksinya. Itu nggak boleh, itu perbuatan. Maka untuk perbuatan mungkar ya kita harus tegakkan, nggak boleh diem, nggak boleh atas nama toleransi. Kalau itu perbuatan mungkar. Tapi kalau perbuatan beda agama, itu kan bukan mungkar. Kita beda maka diajarkan lakum dinukum, nggak boleh datang kamu Kristen, nggak bisa di sini kamu Kristen, bunuh kamu, nggak boleh. Nah kita begitu lah, gitu. Karena ada rumusnya masing-masing. Jadi kan artinya apa? Spirit yang kami sampaikan tadi bukan berarti ini kemudian membiarkan perbuatan buruk, membiarkan perbuatan sesat atau mendiamkan hal yang dosa, bukan. Tapi untuk memilah-milah ya mana yang harus kita iman dengan pendekatan dakwah yang baik, mana dengan pendekatan yang amal ma'ruf, nah muka harus dipilah-pilah perbuatannya seperti apa. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mungkin satu lagi dari yang akhwat, jika ada. Sofi. Lemah lembut kepada sesama muslim tetapi bersikap keras terhadap non muslim. Nah saya sebagai muslim ini baiknya contohnya tuh bagaimana yang bisa saya aplikasikan sehari-hari. Terima kasih Ustaz. Yeah. Ini pertanyaan dadakan kayak Pak Bulan. Soalnya al-sat ya mbak ya. Surah 48 ayat 29. Ciri-ciri pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah, wal ladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, ruha ciri pengikut Muhammad itu adalah asyidda'u alil kufar, yang tegas terhadap orang kafir dan terlemah lembut dengan sesama muslim gitu. Nah sekarang bentuk konkretnya seperti apa gitu ya. Ini salah satu contoh. Kalau ayat ini kita pahami level begitu saja, berarti setiap ketemu orang Kristen ya harus tegas kita. Kalau perlu melinting baju gitu ya. Apa begitu? Salah ayat yang lain mengatakan tidak begitu. Berarti apa? Ini konteksnya adalah, maka keseluruhan surah Al-Fath, surah 48 ini kan semua turun di Madinah dan dalam situasi perang dan dalam situasi konfrontasi dengan orang-orang kafir gitu. Maka di saat konfrontasi dengan kafir ya harus tegas. Gak boleh berlemah lembut, sedang konfrontasi kok. Sedang perang kok sopan santun, tawadhu gitu. Takabur itu gak boleh, kecuali dalam peperangan. Orang perang kok siapa? Apalagi perang zaman dulu kan main-main kan, langsat-langsat tuh kan. Mau perang ya, tapi monggo-monggo. Gimana sih? Nah itu, ini konteksnya seperti itu. Nah kita meyakini kalau sekarang situasinya damai, bersikap tegas orang kafir atau orang muslim, itu berarti dalam konteks ini ya dengan akidahnya, dengan dicampur-campurkan. Maka untuk toleransi itu tidak ada dalam urusan akidah. Urusan akidah ada toleransi. Toleransi itu hanya urusan muamalah. Kita kerjasama muamalah. Maka kita kerja bareng-bareng di kantor ini dengan orang Kristen, orang Kristen Katolik tidak ada masalah. Tapi urusan ketiga tidak bisa toleran. Artinya besoknya itu tidak bisa gabung-gabung gitu loh. Nanti saya ikut di kerja ya, saya ingin kebaktian kamu. Besok itu tidak tidak boleh gitu. Maka urusan ketiga lakum dilukum. Ya sudah, akan beribadah. Kira-kira itu ketegasnya kalau dalam situasi damainya seperti itu. Nah kalau kemudian yang lain berarti apa? Untuk mengamali kita tetap nyaman, biasa saja. Ayatnya tadi surah 60 ayat 38. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir sekalipun yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu dari kampung halaman karena alasan kamu. Karena Allah mencintai orang yang berbuat adil. Nah, ini situasinya kami. Maka kalau kemudian misalnya nikah konflik konteksnya juga ucapan assalamualaikum ya. Kenapa kemudian kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang muslim. Dulu riwayatnya itu memang sedang ada konfrontasi dengan orang Yahudi Nasrani itu. Orang Yahudi itu mau ngucapin salam ke kita, bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamu itu celakalah kamu, bukan assalamualaikum. Kan dia suka melintir-melintir gitu saat itu. Aisyah kan masih muda, ini tajam ini. Dengar gitu loh. Maka dia jawab, waalaikumsalam. Waalaikum, langsung gitu. Celakalah kamu, kamu yang celaka gitu loh kira-kira gitu. Nah kan dimulai dulu kan. Jadi Anda beli kami kira-kira gitu. Nah itu kan konfrontasi lagi-lagi. Nah kalau sekarang kan kita damai-damai saja. Jadi artinya apa? Ya tetap kita damai tapi dalam batas-batas. Untuk urusan akidah lakukan dihukum. Jadi kalau ketemu teman yang Kristen gak usah tegang gitu. Ngamalin ayat asyidda wal kufar. Wah, itu biasa aja. Kita kerja sama biasa aja. Rasulullah itu punya besan yang Yahudi, bukan besan mertua. Nabi ya santai gitu, gak usah ketemu terus diriwayatkan beliau itu tepas. Enggak juga. Bahkan kemudian kalau kita baca sirah ini sirah kan, wafat Nabi tapi masih punya gade. Dia beliau punya utang gade dengan orang Yahudi. Berarti apa mengamalah gitu? Rasulullah itu wafat ninggalin utang, utangnya gede. Jepang. Setelah akhirnya ditebus oleh siapa? Siapa yang nebus kemudian? Bukan. Mantu beliau. Ali bin Abi Thalib. Ali Lodin. Ali bin Abi Thalib. Itu yang menebus. Nabi. Artinya apa? Ya muamal Nabi dengan siapapun itu masalah. Ya tapi kalau sekali lagi urusan akidah ya lakum dinukum, itulah prinsip kita saling memberi. Cuma memang lakum dinukum itu ya tergantung orang juga mas. Ada yang lakum dinukum itu ya ramah gitu loh. Oh ya udah lakum dinukum lah gitu. Jadi kita santai ya, nanti mau bareng biasa gitu. Tapi dia lakum dinukum, duh reng-reng itu ekspresi orang itu macam-macam memang. Nah ini tergantung situasi kondisinya. Jadi monggo saja. Gini, ada orang yang dibesarkan di sebuah masyarakat yang heterogen, ada. Di Jawa itu umumnya, mohon maaf itu. Kalau kita lihat seputaran Jogja, Klaten, Solo, Boyolali, Karanganyar, Solotigo, Semarang, itu satu keluarga itu tiga agama itu biasa. Ya, bapaknya kadang Katolik, ibunya Kristen, anaknya Muslim, banyak. Atau sebalik-balik, ibunya karena Cina, Tionghoa, terus bapaknya itu apa namanya Kristen, anaknya Muslim. Kemarin sebelum puasa kami baru mengislamkan, ibunya itu Hindu karena keturunan dia. Bapaknya seorang pendia besar, saya gak sebut nama, harus kenal orang dari Manado, Kristen. Anaknya Muslim. Jadi yang seperti itu gimana kita mau memberikan presentasi hukum akhirnya gitu? Ya sudah, yang penting menghormati masing-masing. Takut di hukum, silakan menjalani. Apa terus kemudian harus bisa, harus kita kamu sudah bisa, harus bisa sama orang kamu, kan tidak juga. Bahkan kalau kita rujuk ke surah Luqman, misalnya surah 31 ayat yang ke-15, itu yang tidak boleh itu mengikuti akidah mereka, tapi tetaplah kamu berbuat baik. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka ilmun fala tuti'huma. Nah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka memaksa kamu untuk berbuat musyrik, untuk murtad, jangan ikuti, jangan kamu taati. Nah, itu berlaku hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin bi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk kalau untuk maksiat sama Allah. Tapi lanjutan ayatnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Nah, itu ma'ruf namanya. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf sanksinya apa? Pantasnya kalau kemudian kita sesuatu ingin ngantri sesuatu, ya silakan. Kita punya yang naik punya dapat bonus nih, kita berikan ke orang tua kita meskipun orang muslim, ya silakan. Nah, itu namanya ma'ruf itu, ngantar-ngantar hadiah kita dapat kebagian tugas, kita beri oleh-oleh, itu ma'ruf namanya. Tapi jangan ikutin akidah. Makasih, Pak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kita tutup kajian pada hari ini, sekedar menginformasikan bahwasannya habis ini ada penyampaian materi umroh oleh Pak Wira dan tim, sembari kita makan malam bersama. Kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Kemudian yang terakhir informasinya adalah KSI memfasilitasi bagi para jamaah untuk jika ingin berdonasi pada santunan anak yatim. Jadi insya Allah besok tanggal 16 tim KSI akan pergi ke